Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaallah hari ini kita selesaikan pembacaan hadis kalau memungkinkan. Nah, pada kesempatan terakhir kemarin telah kita baca hadis 6, hadis yang ke 6, hadis yang kelima menurut penomoran hadis yang di sini, yaitu dari Yazid, dari Abi Yazid Ma'an Ibnu Yazid. Nah, di antara faedah yang telah kita sebutkan kemarin, yaitu atau yang berkaitan dengan inti yang dijadikan dalil dalam pembahasan al-ikhlas, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid. Nah, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Bagimu itu apa yang engkau niatkan. Jadi kalau niat kamu itu sedekah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan sampai, akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seseorang kalau niatnya itu benar, kemudian dalam ketika dia sudah berusaha, tentunya ya, sudah berusaha, kemudian niatnya benar, kemudian ternyata salah dalam pengamalannya, maka itu dia akan mendapatkan niat apa yang telah diniatkan pada hatinya tadi. Nah, untuk melengkapi faedah, atau sebelumnya kemarin ada faedah yang kurang ya. Nah, ketika membahas apa kemarin masalah hijrah itu, saya sebutkan dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya hijrah itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu hijratul makan, sudah kita sebutkan ya, meninggalkan tempat. Hijrah itu artinya atark ya, dalam bahasanya atark, meninggalkan. Hijratul makan maksudnya meninggalkan tempat, dari tempat kekafiran kepada tempat, kepada negeri Islam. Nah, kemudian yang kedua hijratul amal. Nah, yang kemarin belum disebutkan ya, hijratul amal yaitu meninggalkan amalan, dari amalan kekufuran atau amalan kebid'ahan atau amalan kemaksiatan kepada amalan ketaatan. Kemudian yang ketiga yaitu hijratul amil, meninggalkan pelaku kemaksiatan atau pelaku kekafiran. Nah, kita tinggalkan, kita hijrahi orang yang demikian keadaannya. Jadi hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu terkumpul padanya jenis 3 hijrah ini. Yang pertama hijratul makan, Rasulullah meninggalkan kota Makkah ke Madinah. Kemudian juga meninggalkan amalan-amalan penduduk Makkah yang amalannya itu kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang ketiga juga Rasulullah SAW meninggalkan pelaku kekufuran, yaitu orang musyrik Makkah. Berarti hijrah Rasulullah SAW itu tercakup 6 di dalamnya jenis 3 hijrah ini. Baik. Kemudian faedah dari hadis Ma'an. Nah, qala Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, kata beliau, fa fi hadzal hadits dalilun kama saqahu al muallif min ajlihi ala anna al a'mala bin niyyat wa anna al insana yuktabu lahu ajru ma nawa. Jadi dalam hadis Ma'an ini bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Yang hadis ini yang dengannya muallif yaitu al imam an-nawawi membawakan hadis ini sebagai dalil tentang keberadaan niat itu sangat besar di syariat ini. Wa in waqa'al amru, walaupun perkaranya itu ala khilafi manawa, perkaranya itu terjadinya berbeda dengan apa yang telah dia niatkan, maka dia pun tetap mendapatkan pahala. Wa hadhil qa'idatu laha furu'un katsirah, kata Syekh Muzaimin, dari faedah ini akan bercabang faedah-faedah yang sangat banyak. Minha di antaranya ma dzakarahul ulama rahimahumullahu anna rajula law a'ta zakatahu syakhsan yazunnu annahu min ahli zakah. Di antaranya, kalau seseorang itu memberikan zakatnya kepada orang lain yang disangka orang itu, orang lain tadi, memang pantas untuk menerima zakat, fatabayyana annahu ghaniyun, kemudian jelas baginya, ternyata terbukti orang tersebut adalah orang kaya, walaysa min ahli zakah, dan dia itu bukan termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat, fa inna zakatahu tudzi'u, maka zakatnya itu sudah dianggap sah. Wa takunu maqbulatan, dan zakatnya tadi diterima di sisi Allah SWT. Wa tabra'u biha dhimmatuhu, dan tanggung jawabnya sudah lepas. Li'annahu nawa an yu'tiyaha man huwa ahlun laha, karena dia sudah berniat untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Fa idza nawa falahu niyyatuhu, kalau dia sudah berniat seperti ini, maka baginya niat itu, baginya dia akan mendapatkan pahala tersebut. Wa minha, di antara faedah yang kedua yang lainnya, annal insana law waqafa syai'an mithlu an yaqifa baitan saghiran faqala waqaftu baiti alfulani wa ashara ila alkabir lakinnahu khilafa manawahu biqalbihi fa innahu ala manawa wa laysa ala ma sabaqa bihi lisanu. Yang kedua, yaitu seseorang kalau dia ingin mewakafkan sesuatu, misalnya dia ingin mewakafkan rumahnya yang kecil, kemudian dia mengatakan, saya wakafkan rumahku, kemudian dia isyaratkan tangannya, saya wakafkan rumahku, kemudian dia salah isyaratnya, mengisyaratkan kepada rumahnya yang besar. Lakinnahu, tetapi tatkala dia mengisyaratkan ke rumah yang besar tadi, itu menyelisih apa yang dia niatkan, berbeda dengan niat dia. Fa innahu, maka sesungguhnya ala ma nawa wa laisa ala ma sabaqa bihi lisanu, yang dijadikan ibrah, yang dijadikan patokan, yaitu apa yang di dalam hati orang tersebut, yang menjadi niat orang tersebut. Kalau terjadi khilaf, terjadi perselisihan nanti, yang diwakafkan itu rumah yang kecil atau rumah yang besar, maka nanti kita tanya orang tersebut, apa niatmu, apa yang sebenarnya engkau inginkan. Kalau yang diinginkan adalah rumah yang kecil, maka rumah kecil itu yang menjadi wakaf. Baik, ini dari faedah hadis ini. Wa minha law anna insanan jahilan la ya'riful farqa bainal umrah wal hajj. Dari faedah ini juga, kalau seandainya terjadi seseorang yang melakukan haji atau enam, kalau seandainya orang itu jahil, enggak tahu hukum ya, tidak bisa membedakan antara haji dengan umroh, antara umroh dengan haji. Fahajja ma'an nas, dia haji bersama manusia, bersama rombongan. Faqala labbaika hajjan, kemudian dia mengucapkan labbaika hajjan. Jadi syiarnya ketika awal haji, dia mengatakan labbaika hajjan, aku berniat, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Wa huwa yuridu umratan, padahal dia itu menginginkan umrah. Yatamattau biha ilal hajj, umrah, kemudian nanti tamattu, kemudian melakukan ibadah haji. Yang ibadah haji yang sekarang dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia semuanya itu haji tamattu, umrah, kemudian nanti tahallul, kemudian haji. Fa inna lahu ma nawa, maka sesungguhnya baginya itu apa yang dia niatkan. Dia niatnya kan labbaika hajjan, berarti kan hajinya itu haji ifrad saja kan, enggak pakai umrah. Enggak pakai umrah. Akan tetapi kemudian dia haji bersama rombongan, rombongannya hajinya haji tamattu, maka apa yang dia niatkan itu sudah sah. Madama anna qasdahu yuqimul umrata, selama maksud dia itu untuk melaksanakan umrah. Lakin qala labbaika hajjan ma'an nasi falahu ma nawa wa la yadurru sabqu lisanihi bi syai'in, tidak memudaratkan dia apa yang telah diucapkan oleh lisannya tadi. Jadi ibrahnya di sini adalah niatnya. Wa minha aidan law qala al insanu li zawjatihi anti taliq. Ini nanti masalah khilaf sebenarnya ya. Di antaranya seseorang kalau berkata kepada istrinya, kamu telah saya talak, kamu saya talak ya, saya pisah ya, saya lepaskan dari talik, itu artinya lepas. Anti talik wa arada anti talik min qaidin, tapi niatnya itu maksudnya kamu itu lepas dari ikatan, bukan lepas dari tali hubungan suami istri, bukan, maksudnya anti talik, kamu lepas dari ikatan. La min nikahin falahu manawa, maksudnya lepas dari ikatan, bukan dari pernikahan, maka baginya apa yang dia niatkan. Wala tutallaqu bidzalika zaujatuh, dan istrinya tidak dicerai dengan perkataan itu. Dalam masalah ini bagi seorang yang qadhi bisa memutuskan ya. Dilihat orang tersebut, kalau orang itu memang niatnya itu talak, main-main terhadap agama, ini bisa jatuh tolak karena lafadznya apa, sharih, lafadznya jelas anti tolak. Al-muhim anna hadzal hadits lahu fawaid katsirah wa furu'un muntashirah fi abwabil fiqh. Kesimpulannya kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, hadits ini banyak fawaid-fawaidnya dan banyak cabang-cabang permasalahan yang tersebar dalam bab fikih. Itu diantara fawaid, dan di sini masih banyak sekali fawaidnya. Mungkin kita baca semampunya gitu, supaya kita bisa menyelesaikan bacaan hadis yang ada di dalam kitab ini. Baik, hadis berikutnya hadis yang ke-6. Wan Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas Malik ibni Uhayb ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Di sini kita dapati bahwasanya Al-Imam Nawawi beliau ihtimam sekali dengan apa? Dengan nasab. Di dalam kitab aslinya, kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, enggak disebutkan nasabnya sampai sebanyak ini, sampai sepanjang ini. Tapi ini beliau dari diri beliau sendiri, beliau sebutkan nasabnya. Kalau kita lihat di kitab Bukhari dan Muslim, enggak sepanjang ini. Namanya cuma Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari sahabi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian nasab yang terakhirnya atau nisbahnya dikatakan Az-Zuhri, karena salah satu kakeknya yaitu Az-Zuhrah, jadi nisbah kepada Zuhrah di situ. Ibnu Abi Manaf ibni Zuhrah. Baik, di antara ulama yang nisbahnya ke Az-Zuhri yaitu Abu Salamah ibni Abdurrahman, anaknya Abdurrahman bin Auf juga Az-Zuhri. Abdurrahman bin Auf juga berarti Az-Zuhri. Kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, asalnya itu nisbah ini. Nisbah. Kemudian sebagian orang menamakan, terutama orang ajamnya, orang yang enggak lisannya itu bukan lisan Arab, ini dijadikan nama Az-Zuhri. Indonesia dijadikan nama Zuhri. Orang Indonesia banyak yang asalnya nasab dijadikan nama. Misalnya Bukhari, jadi namanya Bukhari. Padahal itu asalnya apa? Nisbah. Nisbah nama tempat namanya Bukhara, kemudian menjadi Al-Bukhari. Al-Qurasyi Az-Zuhri radhiyallahu anhu, nam ahadil asyratil masyhuri lahum bil jannah, salah seorang yang disaksikan atau dipersaksikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia adalah termasuk 10 orang yang masuk surga. Di antaranya 4 khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian yang kelima Sa'ad ini, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid sepupunya Umar bin Khattab, kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Talhah Ibn Ubaidillah. 10 orang ini yang berhak menjadi khalifah. 10 orang ini yang sudah direkomendasi oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka dijamin masuk surga. Makanya mereka berhak mendapatkan khalifah. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku ketika tahun haji hajjatul wada'. Itu tahun ke-10 sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 tahun sebelumnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun ke-11, tapi ke-11 awal-awal. Dzulhijjah ini sudah akhir-akhir bulan. 4 tahun kemudian Rasulullah SAW meninggal. Makanya dikatakan apa? Hajjatul wada', haji perpisahan. Baik, haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW cuma sekali, yaitu hajjatul wada' ini saja. Adapun umrah dilakukan 4 kali. Jadi Rasulullah SAW semenjak hijrah ke Madinah, beliau melakukan safar ke Mekah itu selama 4 kali. Yang pertama ketika sulh Hudaybiyah, Rasulullah pengen umrah ke Makkah, kemudian dicegat oleh kufar Quraisy bahwasanya Rasulullah SAW tidak boleh masuk ke Makkah. Kemudian terjadi ada perjanjian damai selama 10 tahun. Kemudian nanti sebelum 10 tahun mereka sudah melanggar janji tersebut yang menyebabkan perang Fathu Makkah. Mereka berkhianat. Kemudian yang kedua yaitu Umratul Qadha. Safar ke Makkah yang kedua yaitu Umratul Qadha. Melakukan umrah dan melakukan apa? Menunaikan perjanjian yang dilaksanakan pada tahun ke-6 pada sulh Hudaybiyah, karena di tahun ke-6 sulh Hudaybiyah Rasulullah SAW diusir dari Mekah agar kembali ke Madinah. Kemudian tahun depan beliau baru boleh masuk Mekah. Maka pada tahun ke-7 setahun kemudian Rasulullah SAW ke Mekah kembali. Kemudian yang ketiga kali yaitu ketika Fathu Mekah tahun ke-8. Tahun ke-8 Rasulullah SAW kembali ke Mekah dalam rangka ingin membuka kota Makkah, ingin menyerang kota Makkah. Akan tetapi mereka sudah ketakutan sendiri, kemudian mereka menyerahkan diri, kemudian Makkah berhasil dikuasai dengan peperangan, tapi enggak begitu besar peperangannya karena mereka kebanyakannya sudah mengalah duluan. Kemudian yang keempat ini yaitu pada Hajjatul Wada, safar yang keempat pada tahun yang ke-10. Pada tahun yang ke-9 sudah dilaksanakan haji, akan tetapi yang memimpin yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin haji. Kemudian Ali bin Abi Thalib diutus juga untuk menemani Abu Bakar. Kemudian juga diutus Abu Hurairah, yaitu pada tahun ke-9. Kemudian pada tahun ke-10 Rasulullah SAW beliau haji sendiri. Beliau yang menjadi Amirul Hajj, yang menjadi pemimpin haji pada tahun ke-10 ini. Nah, pada kesempatan haji ini saat Ibn Abi Waqqas sakit. Nah, ama hajjatil wada min wajain ishtadjabi. Sakit, yang sakitnya itu betul-betul mengeras, sakit parah. Faqultu, maka aku katakan ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja'i ma tara, sesungguhnya penyakitku itu sudah parah sebagaimana engkau lihat sendiri. Wa ana dzu malin, dan aku orang yang punya harta. Wala yarithuni illa banatun li, aku orang yang punya harta dan tidak ada yang bisa mewarisi aku kecuali anak perempuanku. Satu anak saja. Nah, satu anak saja yang menjadi pewaris dia. Ketika itu, ketika sakitnya sudah parah, dia sudah menyangka bahwasanya dia mau meninggal. Nah, akan tetapi nanti Allah takdirkan beliau punya keturunan yang banyak. Nah, beliau umurnya panjang. Beliau sempat menjadi gubernur di Kufah pada waktu pemerintahannya Umar bin Khattab dan punya anak banyak, 17 laki-laki, 12 perempuan, disebutkan oleh Ibnu Taimin di sini. Taib, kemudian ma taro wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi tsulutsai mali, apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Maksudnya sedekah di sini wasiat ya. Karena sedekah kalau ketika orang itu menjelang wafatnya itu dinamakan wasiat. Namanya wasiat lebih khusus lagi. Bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 hartaku? Qala la. Rasulullah menjawab enggak, tidak boleh. Qultu fasyadru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah? Faqala la, Rasulullah menjawab tidak juga, tidak boleh. Qala fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga wahai Rasulullah? Qala atsulus, boleh sepertiga. Wasulusu katsirun au kabirun, sepertiga itu sudah banyak. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan lau annan nasa ghaddu min atsulus ila rubu, seandainya manusia itu turun dalam wasiatnya dari sepertiga kepada seperempat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan tsulus itu sudah banyak, sudah terlalu banyak. Maka afdolnya itu kurang dari sepertiga. Wasiat itu afdolnya kurang dari sepertiga, seperempat atau seperlima. Disebutkan Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan sebelum meninggalnya seperti apa yang Allah ridhoi, yaitu maksudnya khumus, falillahi khumusuhu, seperlima dari hartanya. Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan seperlima dari hartanya sebelum meninggalnya. Innaka intadar, ini in bukan an ya, kayaknya salah cetak ini. Intadar, sesungguhnya seandainya engkau itu meninggalkan warathataka, ahli warismu itu aghnia'a, dalam keadaan mereka itu kecukupan, khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nasa, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan anak-anak kamu meminta-minta. Yatakaffafuna maksudnya mengulurkan tangannya untuk dikasih. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau lan tungfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta, engkau tidaklah menginfakkan nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah kecuali engkau akan diberi pahala. Ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai-sampai apa yang engkau berikan di mulut istrimu. Ini yang menjadi syahid ya, pembahasan ikhlas, pembahasan niat. Jadi dengan nafkah yang sifatnya itu wajib, kita menafkahi anak istri itu wajib, sudah suatu kelaziman. Kalau kita tidak, kita bisa dituntut. Seorang istri bisa mengajukan gugatan kalau kita tidak menafkahi dia. Itu pun suatu yang wajib itu kalau kita niati dengan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nilainya akan bertambah lebih lagi. Qala qultu faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan setelah para sahabatku itu hijrah, berhasil hijrah? kemudian saya mati di Mekah, apakah aku akan ditinggalkan? Nah, pada ashabi, artinya dia itu takut kalau dia meninggal di kota Mekah, padahal dia sudah meninggalkan Mekah. Karena hukum termasuk kabair ya, hukumnya itu dosa besar kalau orang sudah niatnya hijrah meninggalkan kampung halamannya, yang kampung halamannya itu adalah kekafiran, kufur, ke negeri Islam. Kemudian kalau dia pulang kembali, maka apa? Hukumnya minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Jadi saat Ibnu Abi Waqqas takut, beliau takut kalau dia itu meninggal di Mekah. Qala innaka lan tukhallaf, engkau tidak akan meninggal di sini. Nah, fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa jadta bihi darajatan wa rif'atan. Nah, engkau tidak akan ditinggalkan oleh para sahabatmu. Dan kalaupun engkau terpaksa meninggal, tapi engkau beramal dengan amalan yang soleh, kamu mencari dengannya wajah Allah, itu pun akan menambah derajat dan menambah derajatmu dan rif'ah dan ketinggian martabatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walaupun engkau meninggal tapi itu dengan takdir Allah. Nah, itu pun kalau kamu tetap beramal soleh, tetap kamu itu ikhlas dalam hijrahmu, itu ikhlas, kamu tidak akan ada niatan kembali lagi ke Mekah, itu pun akan mendapatkan pahala, mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid yang kedua yang menjadi pembahasan kita, yaitu pembahasan al-ikhlas. Nah, mala'allaka an tukhallaf, dan semoga engkau akan menjadi pemimpin. Jadi an tukhallaf yang kedua dengan an tukhallaf makna yang pertama tadi beda. Nah, an tukhallaf yang pertama maksudnya meninggal, mati di Mekah. Kamu enggak, insyaallah enggak akan meninggal di Mekah. Kemudian yang kedua, wala'allaka an tukhallaf, maksudnya semoga nanti kamu bisa menjadi pemimpin. Nah, dan nanti terkabulkan juga harapan Rasulullah SAW, karena nanti beliau menjadi Amirul Kufah, gubernur di Kufah. Hatta yang tafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun, sampai kaum itu mengambil manfaat darimu dan yang lainnya terkena madarat karena dengan keberadaanmu. Karena tatkala beliau menjadi pemimpin, kaum muslimin menjadi bahagia, makmur. Kemudian wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Kebalikannya, orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka merasa terkalahkan. Merasa terkalahkan. Orang-orang yang enggak mau masuk Islam, mereka harus membayar zakat. Jadi terkena mudaratnya. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, teruskanlah bagi para sahabatku ini pahala hijrah mereka. Rasulullah ini kasihan kalau ada sahabatnya yang terpaksa kemudian kembali ke Makkah lagi. Mungkin karena enggak tahan suhu di Madinah, atau karena hal sesuatu hal yang memaksa dia harus pulang, atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mati di Makkah, Rasulullah enggak tega. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ini, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, teruskanlah pahala bagi para sahabatku hijrah mereka, diteruskan sampai mereka meninggal di tempat yang dia hijrah dari tempatnya yang asli, meninggal di Madinah. Ini merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum. Baik. Azizun 'alaihi ma'anitum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Harisun 'alaikum, sangat semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Azizun 'alaihi ma'anitum, sangat merasa berat apa yang menimpa kalian, musibah-musibah, kesedihan-kesedihan, itu Rasulullah juga merasa berat. Bil mu'minina raufur rahim, sifat beliau bil mu'minina raufur rahim. Wala taruddahum ala aqabihim, jangan engkau kembalikan mereka mundur ke belakang, maksudnya menjadi murtad. Nah, menjadi amalannya itu berubah lagi, yang tadinya semangat kemudian futur, jangan. Kemudian beliau mengatakan lakinnal ba'is, akan tetapi orang yang celaka itu yaitu Sa'ad bin Khawlah yartilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah, dia ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan rita, memberikan takziah supaya dia mati di Makkah. Sa'ad bin Khawlah itu orang lain ya. Nah. Baik. Jadi hadis ini sudah tadi kita ambil kesimpulannya yang kaitannya yang bermasalah dengan niat. Nah. Baik, kemudian fawaidnya yang sudah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah. Di antara fawaidnya yaitu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjenguk sahabatnya yang sakit. Ini merupakan husnul khuluq, kebaikan akhlak beliau. Untuk menambah rasa kecintaan, rasa persahabatan, persatuan di antara kaum mukminin. Nah. Kemudian wa minha annal insana idza da'a al marida fa innahu la yazalu fi mahrafatil jannah, yakni yajni thimaril jannah hatta ya'ud. Ini faedahnya yang diambil dari dalil yang lain, bahwasanya seseorang kalau dia itu menjenguk orang yang sakit maka senantiasa dia memetik buah yang ada di surga sampai dia pulang. Jadi semakin dia duduknya lama di tempat orang sakit tersebut, maka buah yang dia petik semakin lama, semakin banyak. Dia enggak membawakan hadisnya di sini. Wa minha anna fi dzalika tadzkiran lil a'id bi ni'matillahi 'alaihi bisihah. Termasuk dari faedahnya, kalau kita menjenguk orang sakit itu akan mengingatkan kita tentang kenikmatan sehat itu. Terkadang kalau kita enggak lihat saudara kita ketika sakit, kita enggak merasakan nikmat Allah yang besar kepada kita. Baru tatkala kita melihat saudara kita sakit, kita bisa bersyukur alhamdulillah kita diberi kesehatan. Nah, kemudian wa ra'a ma huwa fihi minal marad tsumma raja'a ila nafsihi. Ra'a ma fiha min as-sihah wal 'afiyah, 'arafa qadra ni'matillahi 'alaihi bi hadhihi al-'afiyah, li'anna shay'a innama yurafu bi didihi. Ini kayak perkataan penyair ya. Karena sesuatu itu bisa diketahui kalau kita melihat dampak negatifnya. Jadi tatkala kita itu lihat sesuatu, terkadang kita enggak tahu hakikatnya, akan tetapi dengan melihat kebalikannya kita akan tahu. Naam. Kebaikan yang masalah yang sedang kita hadapi. Misalnya dicontohkan yaitu syarah Masailul Jahiliyah. Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam kitab tersebut disebutkan kejelekan-kejelekan apa? Orang-orang jahiliyah. Itu fungsinya apa? Supaya kita itu dengannya mengetahui kebaikan Islam. Wa bididdiha tatabayyana al-asya'u. Dalam potongan sebuah syair demikian dikatakan, dan dengan kebalikannya itu bisa jelas hakikat perkaranya itu diketahui dengan kita mengetahui kebalikannya. Oleh karena itu Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang fitnah. Taib, manusia itu bertanya tentang kebaikan, maka saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Karena apa? Makhawfata an yudrikani. Saya takut kejelekan tadi akan menimpaku. Jadi kita belajar masalah kesyirikan, hal-hal yang seseorang itu bisa terjulur kepada syirik, itu karena kita takut kalau kita na'udzubillah beramal dengan amalan kesyirikan. Demikian pula bid'ah dan sebagainya. Kemudian wa minha anna fiha jalban lil mahabbati wal mawaddati fa innal insana idza 'ada al maridu sarat hadhihi al 'iyadatu fi qalbil maridi daiman ala qalbihi yatadhakkaruha. Dengan menjenguk orang yang sakit itu bisa mendatangkan cinta dan kasih sayang. Karena seseorang kalau dia ditengok, nah, orang sakit tadi ditengok, maka dengan ziarah dia tadi akan terbetik dalam hatinya, dia akan ingat kebaikan orang tersebut. Wa kullama dzakaraha ahabba ilai alladzi ya'uduhu. Tatkala setiap kali dia itu ingat orang yang menjenguk, maka dia akan tambah kecintaannya. Ammal ma'ud. Baik, adapun orang yang kita ziarahi, yang kita jenguk, fa inna lahu biha faidatun aidan. Li'annahu tu'annisuhu wa tashrahu sadrahu. Wa yazulu anhu ma fihi minal hammi wal ghammi minal maradi wa rubbama yakunul a'idu muwaffaqan yudhakkiruhu bil khairi wat taubati wal wasiyah idza kana yuridu an yusiya bi syai'in 'alaihi minad duyuni wa ghairiha fayakunu fi dhalika fa'idatun lil ma'ud. Naam, orang yang dizarai mendapatkan faedah yang lainnya, yaitu dia akan merasa tenang dengan dizarai orang tersebut. Adapun yang berziarah tadi, dia akan mendapatkan apa? Kecintaan dari orang yang diziarahi. Baik, kemudian disebutkan faedah juga, kalau kita lagi berziarah itu kita lihat keadaan kawan kita. Kalau kawan kita itu sakit keras, nah, jangan kita ungkapkan dengan terang-terangan, penyakit kamu ini bahaya. Nah, ini akan menimbulkan kecemasan bagi orang tersebut. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin, tapi kita hibur. Nah, anta fi khair, antal yaum fil khair. Kamu hari ini dalam keadaan baik. Karena memang ada hadisnya kan? Al mu'min al qawiyyu ahabbu ila Allah min al mu'min adh-dha'if. Taib wa fi kullin khair. Nah, jadi seorang mu'min yang kuat itu lebih baik daripada orang yang mu'min tapi lemah. Selama dia mu'min, dia itu baik. Nah, baik, ini syaitnya. Jadi walaupun sakit apapun, kalau dia masih iman, kita katakan antal yaum fi khair, engkau hari ini dalam keadaan baik. Baik, jadi kita enggak dusta. Memang baik kan keadaan seorang muslim. Hadis yang lain juga disebutkan, ajaban li amrin mu'min, inna amrohu kullahu khair. Menajubkan perkara orang yang beriman itu, sesungguhnya perkaranya itu semuanya itu dalam kebaikan. Nah, in asabahu sarra syakara. Kalau ditimpa mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Bahwa khairunlah, maka ini kebaikan baginya. Wa in asabahu dharra sabara. Bahwa khairunlah. Kalau ditimpa dengan kejelekan atau musibah, maka dia bersabar, dan ini juga kebaikan baginya. Jadi tatkala kita mengatakan anta fi khair, anta dalam keadaan baik sekarang ini bukan termasuk dosa, bukan termasuk kedustaan. Nah, memang demikian dalam hadis. Baik, kemudian hadis berikutnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, namanya itu diikhtilafkan, diperselisihkan di antara ulama, tetapi yang beliau pilih, Imam Nawawi memilih yang rajih, yaitu namanya Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu anhu. Beliau asalnya dari Yaman, hijrah ke Madinah dari kabilah namanya Daus, Ad-Dausi. Dan nisbahnya dari Ad-Dausi, Ad-Dausi. Beliau hijrah ke Madinah tahun ke-7 pada perang Khaybar. Beliau mendapatkan ghanimah Khaybar juga. Khaybar itu tahun ke-7an, maka beliau mendapatkan Islam, mendapati Rasulullah SAW selama berapa tahun? 3 tahun setengah berarti kan? Atau 3 tahunan ya? 7, 8, 9, 10. Tahun 10, Rasulullah meninggal pada tahun ke-11. Jadi kurang lebih 3 tahun. Akan tetapi hadisnya banyak sekali, karena doa Rasulullah SAW kepada beliau supaya hafalannya itu enggak hilang. Makanya ini yang dijadikan syubhah orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan bagaimana Abu Hurairah itu hadisnya bisa banyak sekali. Jangan-jangan itu cuma dari dia sendiri, dia buat-buat. Kenapa? Sahabat yang bertahun-tahun bersama Rasulullah SAW, hadisnya mereka sedikit. Padahal dan Abu Hurairah hadisnya banyak sekali. Dijadikan syubhat oleh mereka. Akan tetapi itu adalah apa? Fadlullah yu'tihi may yasha. Keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kata dalam perjalanan kita menuntut ilmu demikian, terkadang orang yang belajarnya sedikit tapi kemampuannya tinggi, Allah bukakan baginya ilmu. Ini sudah fadlullah yu'tihi may yasha. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tubuh-tubuh kalian, dan juga tidak melihat pada rupa-rupa kalian. Akan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Qulub, enaknya dirikan hati ya. Walaupun pada asalnya qalb itu jantung ya. Tapi Allah alam keenakan bahasanya itu sudah terlanjur dijadikan hati. Akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Ini yang menjadi syahid dalam pembahasan ikhlas, dalam pembahasan kita itu, yaitu hendaklah kita itu ihtimam dalam perkara ikhlas ini, perkara niat. Selalu kita koreksi. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini itsbatu sifat, yaitu sifat nazar. Allah itu melihat. Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kita, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kita. Maksudnya apa? Nazar al-mu'tabar. Nazar pandangan yang secara syar'i yang dijadikan patokan. Karena namanya tubuh itu sudah minallah, sudah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak berkaitan dengan apa? Dengan pahala dan dosa. Semuanya sudah Allah tentukan. Akan tetapi yang berkaitan dengan itu semua adalah apa yang menjadi niatan kita. Hadis berikutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an, ayyu dhalika fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, yang Asy'ari juga dari Yaman juga, kabilah Asy'ari. Beliau hijrah ke Madinah. Nah, ketika beliau hijrah, ini kapalnya nyasar ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Kemudian dari sana bertemu dengan Ja'far ibnu Abi Thalib. Ketika itu Ja'far hijrahnya memang sengaja ke Habasyah. Jadi hijrah itu sebelum hijrah ke Madinah, hijrahnya para sahabat di mana? Di Habasyah, di Ethiopia. Hijrah ke Habasyah dilakukan dua kali. Nah, kemudian setelah itu, tatkala ahlul Madinah ini mereka sudah banyak penduduk yang masuk Islam, maka hijrahnya berpindah ke Madinah. Tatkala itu Abu Musa ingin hijrah ke Madinah, qadarullah anginnya mengarah ke arah mana? Ke arah Ethiopia, sehingga dia terdampar di Ethiopia, bertemu dengan sahabat yang sudah terlanjur hijrah di Ethiopia. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW ke Madinah bersama Ja'far dan rombongan yang dari Habasyah, dari Ethiopia. Ketika itu tatkala itu Rasulullah SAW lagi selesai perang Khaybar. Kemudian mereka mendapatkan ghanimah Khaybar. Berarti antara Abu Hurairah dengan Abu Musa Al-Asy'ari sama, itu ketemunya di Khaybar pada tahun ke-7. Tapi fadilahnya juga sangat besar Abu Musa Al-Asy'ari ini. Di antaranya adalah beliau melazimi senantiasa setelah meninggalnya Rasulullah SAW, beliau tetap bersahabat dengan Abdullah bin Mas'ud, menimba ilmu dari Abdullah bin Mas'ud. Banyak kisah-kisahnya, di antaranya kisah Banu Hanifah yang bertasbih dengan kerikil. Abu Musa sudah tahu itu perkara yang mungkar. Tasbih, pemimpinnya mengatakan sabbihu mi'ah, kemudian para pengikutnya bertasbih 100 kali. Perkara yang mungkar. Abdullah bin Qais ya, yaitu Abu Musa, namanya Abdullah juga, itu melihat perkara itu mungkar tapi enggak bisa langsung mensikapi. Dilaporkan dulu kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud marah besar. Ini adalah perkara yang bid'ah. Kemudian ternyata orang-orang yang tadinya bid'ahnya kecil itu ternyata di kemudian hari mereka sudah apa? Ikut orang-orang Khawarij memberontak Ali bin Abi Thalib. Makanya ulama Ahlus Sunnah itu mereka kalau mentahdir bid'ah keras sekali. Karena bid'ah ini yang tadinya kecil itu bisa menjadi besar. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarh Sunnah. Ihdhar muhdatsatil umur. Nah, walaupun muhdatsatul umur itu kecil, karena walaupun kecil nanti akan berkembang menjadi besar. Dan ini sudah terjadi kenyataannya. Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang dia itu perang karena suja'ah, karena keberanian. Ini kebiasaan orang Arab, itu mereka pemberani, senang kalau ada perang. Sampai sekarang juga demikian, orangnya pemberani dan nekat. Wa yuqatilu hamiyah, dan ada yang berperang karena hamiyah, semangat jahiliyah, hamiyah, kesemangatan aja, hampir sama dengan suja'ah ya. Wa yuqatilu ria'an, dan yang lain perang karena ria'. Ayu dalika fisabilillah, mana diantara jenis tiga golongan itu yang perangnya itu fisabilillah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sempurna. Nah, yaitu dengan jawaban yang itu merupakan kaidah. Yaitu apa? Man qatala, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu meninggi, menjadi tinggi, maka dia itu adalah fisabilillah. Jadi selama jihadnya itu niatnya untuk menegakkan kalimatullah, maka itulah fisabilillah. Walaupun dia perangnya itu memang kelihatan pemberani atau kelihatan semangat sekali, kalau hatinya itu memang dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah, maka dia dikatakan fisabilillah. Jadi syaitnya ini ya ikhwan, dalam pembahasan niat ini. Nah, jadi niat ini bisa merubah amalan yang tadinya kecil menjadi besar. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, rubba amalin saghirin yukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan kecil itu menjadi besar karena apa? Karena niatnya. Ya. Kemudian kebalikannya, wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang besar dibikin kecil pahalanya, dibikin sedikit pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niat. Nah, maka adalah kita pandai-pandai dalam mengontrol hati kita, mensiasati hati kita. Kalau hati itu lagi capek, enggak pengin ibadah, ya sudah istirahat, jangan dipaksakan. Kalau hati itu enggak serak untuk melaksanakan amalan sunnah, maka sudah, jangan mengamalkan dulu. Jangan kemudian mengamalkan karena riya. Artinya enggak ingin melaksanakan sholat sunnah, tapi teman-temannya sholat sunnah, kemudian dia yang mengamalkan karena riya, tapi justru malah mendapatkan dosa. Baik. Jadi hati ini kita sendiri yang harus pandai-pandai mengontrolnya, mengendalikannya, mensiasatinya. Nah. Baik. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Bakrah Nufay ibn al-Harith ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Dari Abi Bakrah, sahabat jalil Nufay ibn al-Harith. Beliau juga akhir-akhir masuk Islam. Itu beliau masuk Islam itu setelah Fathu Mekah. Nah, setelah Fathu Mekah itu tahun ke-9 awal. Ya, sebelum Hajjatul Wada tadi. atau tahun ke-8 akhir-akhir ya. Naam. Ats-Tsaqafi. Akan tetapi beliau termasuk sahabi jalil karena dia itu faqih walaupun Islamnya sebentar, tapi beliau termasuk sahabat yang kedudukannya tinggi. Beliau mendapati dua kisah yang dengan dua kisah tersebut dia selamat dari fitnah. Beliau mengatakan demikian. Yaitu ketika perang Jamal ya. Nafa'ani Allahu bihaditsin yauma Jamal. Allah SWT memberikan manfaat kepadaku, menyelamatkan aku pada perang Jamal, yaitu dengan satu hadis. Hadisnya apa? Naam, la yuflihal qauma walau amrahu imra'ah. Walau amrahu imra'atun, imra'atan. Tidaklah akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Nah, maka tatkala perang Jamal, beliau enggak ikut keluar bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dengan satu hadis ini. Kemudian juga dalam kisah perangnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, beliau menyampaikan hadis ini. Dan yaum Siffin, dan Allah menyelamatkan aku ketika yaum Siffin, perang antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib dengan hadis ini. Apabila dua seorang muslim yang berperang, maka keduanya akan masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, Abu Bakar mengatakan, hadzal qatil fama balul maqtul, ini orang yang membunuh. Ini sudah jelas, yaitu akan masuk neraka. Fama balul maqtul, maka bagaimana orang yang dibunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena sebelumnya dia itu bersemangat untuk membunuh lawannya. Jadi sini juga kedudukan niat kalau disertai dengan azam itu juga sudah terhitung amalan. Ketika dia itu sudah semangat sekali untuk membunuh lawannya, padahal lawannya itu muslim, maka dia juga masuk neraka. Nah, berbeda kalau sekedar niat terbetik kemudian enggak ada azam. Ini enggak akan Allah siksa, enggak akan Allah tuntut nanti di akhirat. Tapi kalau sudah niat kemudian ada azam untuk melakukannya, kemudian qadarullah gagal, ini akan Allah siksa orang tersebut. Terkadang Allah akan ampuni juga, tapi hukum asalnya dia akan mendapatkan dosa. Jadi sayangnya di sini innahu kana harison ala qatli sahibihi, perkara niat. Nah, niat itu terkadang juga akan dikenai dosa kalau dia memang sudah azam. Kemudian hari yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan, wa dhalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a thumma atal masjida la yuridu illa as-salah, la yanhazuhu illa as-salah, lam yakhthu khutwatan illa rafa'a biha darajatan. Dari Abu Hurairah, salatnya seseorang pada jamaah itu melebihi salat seseorang di pasar dia atau di rumahnya, yaitu kalau tidak berjamaah. Bid'an wa 20 darajah, kurang lebih 20 lebih. Derajatnya, kelebihannya itu 20 lebih. Di dalam riwayat berapa? 25, dalam riwayat 27. Maka mana yang paling yang paling jadi patokan yaitu yang 27. Disebutkan oleh ulama karena nilai yang rendah itu tidak menafikan nilai yang tinggi. Dan ini tergantung pada niat seorang tersebut, kualitas amalan orang tersebut. Kalau sholatnya itu khusyuk maka bisa, dan sempurna maka bisa menjadi 27, dan terkadang cuma 25. Nah, Wadzalika, yang demikian itu, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia berwudu kemudian memperbaiki wudunya, maksudnya itu membaguskan wudunya, wudunya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang ke masjid, la yuridu illa shalah. Ini yang menjadi pembahasan kita ya, niat. Jadi tatkala dia membaguskan wudunya, dia keluar, dia tidak menginginkan dalam niatnya kecuali ikhlas untuk salat saja. Karena sebagian manusia terkadang lalai ya. Dia ingin sholat tetapi apa? Tujuannya sudah lain, karena ingin bertemu dengan si fulan yang kebetulan sholatnya di masjid itu. Dia cepat-cepat sholat, tujuan pertamanya untuk menemui orang tersebut. Maka ini salah sebenarnya ya. Walaupun dia tidak mengapa dari sisi, ya dia tetap sholat berjamaah di masjid, tetapi dari sisi keutamaan afdoliyahnya dia tidak mendapatkannya, karena niatnya apa? Sudah berbeda. Niatnya dia ingin menemui seseorang. Kalau dijamakkan ya enggak mengapa, dijamakkan. Tapi biasanya lalai ya, orang kalau sudah hajahnya sudah terpenuhi biasanya nanti dia lalai. Baik, jadi yang menjadi saya di sini la yuridu naam illa shalah. Dia tidak ingin ketika melakukan wudu yang bagus tadi kecuali untuk melakukan sholat. La yanhazuhu illa sholat. Dia tidak tergerakkan taib anggota tubuhnya kecuali untuk melaksanakan sholat. Lam yakhthu khutwatan. Tidaklah dia melangkah satu langkah illa rafa'a biha darajatan, kecuali akan diangkat satu derajat. Wa khutwa anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan dari langkah tersebut juga satu kesalahan. Hatta yadkhul al masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala al masjid, kalau dia sudah masuk masjid, kana fi shalah, dia senantiasa dalam keadaan salat, artinya mendapatkan pahala salat walaupun dia menunggu, sekedar menunggu dia mendapatkan pahala salat. Nah, maka nafi shalatu hiya tahbisuhu. Selama sholat itu yang menjadi dia tertahan di masjid itu, dia menunggu karena apa? Ingin melaksanakan sholat lagi. Ini juga kembalinya kepada niat lagi ya. Dia menunggu di masjid, tapi apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah sholat. Berarti kalau yang ditunggu seseorang di masjid, maka dia tidak akan mendapatkan pahala ini. Diambil dari mafhumnya. Wal malaikatu, dan para malaikat, yusalluna ala ahadikum. Ala ahadikum, ini kumnya gesernya terlalu banyak. Ala ahadikum, gesernya dekat itu. Tulisan yang ada di fotokopi ini. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan para malaikat, yusallun, bersolawat artinya mendoakan nam atas kalian. Madama fi majlisihi, selama orang tersebut di tempat duduknya. Alladhi sholla fihi, yang dia sholat di masjid tersebut. Yaquluna Allahummarhamhu. Jadi tatkala menunggu, afdolnya kita di tempat duduk yang semula kalau bisa. Ketika menunggu sholat yang berikutnya, kita duduknya tetap jangan berpindah kalau bisa. Kalau enggak bisa ya, kita ya berpindah tempat kemudian ihtisab, mengharapkan pahala tersebut. Yaqulun, para malaikat mengatakan, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia, rahmatilah dia. Allahumma ghfirlahu, ya Allah berikanlah ampunan kepadanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah berikanlah taubat, taufik untuk dia bisa bertaubat. Kemudian juga Allah terima taubat tersebut. Jadi termasuk dari kata-kata Allah At-Tawwab, itu maksudnya Allah itu yang akan memberikan seseorang taufik untuk bisa bertobat, kemudian Allah yang menerima tobatnya. Malam yu'dhihi, selama dia tidak melakukan gangguan, mengganggu orang di sekitarnya atau melakukan amalan-amalan yang tidak bermanfaat di dalam masjid tersebut, mengganggu kekhusyukan jamaah yang lainnya. Malam yuhdithihi, selama dia juga belum batal. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadza lafdhu muslim. Naam. Baik, di antara fawaid hadis ini juga disyaratkan ya untuk mendapatkan pahala ini, ketika kita keluar salat itu wudunya dari rumah untuk mendapatkan pahala ini. bukan wudunya nanti ketika di masjid. Nah. Jadi kalau wudunya dari rumah, setiap dia melangkah, satu kali langkah itu meninggikan derajat. Kemudian langkah yang berikutnya menghapus kesalahan. Baik. Kemudian faedah yang lainnya membaguskan wudu. Nah, kalau wudunya kurang bagus tentunya apa? Pahalanya juga berkurang. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abil Abbas, Abdillah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Abil Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib. Berarti ini apa? Kalau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau umurnya ketika Rasulullah SAW meninggal masih muda, masih 10 tahun. Tetapi Allah doakan dengan doa yang sangat bermanfaat bagi beliau. Allahumma faqihhu bid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Abdullah bin Abbas ini kefaqihan dalam agama. Faqih dalam agama, makanya beliau faqihnya 6 tinggi sekali, kuat. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah perbandingan antara fikihnya Ibnu Abbas dengan fikihnya Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah kelebihannya masalah hafalan, hafalannya banyak. Zurwatul Hufat, hafalan yang enam hufat, yaitu yang paling tinggi puncaknya, rekornya diraih oleh Abu Hurairah. Tetapi masalah fikih Ibnu Abbas lebih menonjol. Naam. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Naam. Tatkala beliau Rasulullah meninggal, beliau masih apa? Baru 6 ketika itu baligh. Naam, dalam sebuah riwayat ya, Rasulullah SAW salat di Mekah kemudian dia menunggang himar. Himarin atan, himar betina. Wa ana qad nahastul ihtilam. Saya hampir-hampir buluh. Berarti tatkala itu dia belum baligh. Naam. Kemudian cara menuntut ilmu beliau, kenapa kok ilmunya bisa banyak, riwayatnya juga lumayan banyak? Karena beliau mengambil ilmu itu dari orang lain, dari sahabat yang lainnya, dari orang-orang Ansor, dari sahabat yang lainnya yang Islamnya lebih dahulu. Jadi tidak beliau tidak kemudian gengsi. Tapi anak pamannya Rasulullah SAW kemudian mengambil hadisnya cuma dari sahabat saja, enggak. Nah, sampai-sampai beliau itu karena hirsnya, semangatnya menuntut ilmu, dia tunggu seorang sahabat itu sampai keluar rumahnya, dia tunggu di depan rumah sampai bajunya itu tertiup angin, terterpa debu dan sebagainya. Kemudian seorang sahabat mengatakan, seandainya engkau mengundangku, aku akan mendatangimu. Akan tetapi Ibnu Abbas mengatakan, enggak, al ilmu yu'ta. Dari ilmu itu yu'ta, didatangi. Wala ya'ti, ilmu itu tidak akan datang dengan sendirinya. Ilmu itu kita harus rihlah, kita harus pergi mengambilnya dari seorang alim. Fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, yang diriwayatkan dari Allah SWT. Jadi hadisnya ini hadis qudsi. Kesimpulannya hadis qudsi ini disebutkan oleh Syekh Nutaimin, yaitu lafadznya dari Nabi SAW. Akan tetapi maknanya, maknanya itu dari Allah SWT. Ini kesimpulannya. Baik, lafadznya dari Nabi SAW, akan tetapi maknanya berasal dari Allah SWT. Inna Allah Ta'ala katabal hasanati wa sayyiat. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Thumma bayyana dhalika, kemudian Allah menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang ingin berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, katabaha Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilatan, Allah akan menulis baginya di sisinya 1-6 kebaikan yang sempurna. Ini yang berkaitan dengan pembahasan niat. Jadi niat itu berpengaruh besar. Ditulis kebaikan yang sempurna. Kemudian wa in hamma biha Fa'amilaha katabahallahu asyra hasanatin. Kalau dia berniat kemudian diamalkan betul, maka Allah akan tulis amalan tersebut menjadi 10 kebaikan. Ila sab'ati dhifin, sampai 700 lipat. Ila at'afin katsiratin, sampai berlipat-lipat yang digandakan. Wa in hamma bisayyi'atin, kalau dia berkeinginan untuk melakukan kejelekan, falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya. Tidak melakukannya kalau karena dia batalkan sendiri dan dia belum azam. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah akan menulis, menulis di sisinya itu kebaikan yang sempurna juga. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan, kalau dia sudah berkeinginan melakukan kejelekan kemudian dia amalkan betul, maka dia akan mendapatkan satu kejelekan. Ini merupakan apa? Rahmat Allah yang sangat luas. Wasi'at rahmati kulla syai'in, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Akan tetapi kemudian nanti wasa'aktubuha lilladina lilladina yattaqun, dan akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya bagi orang yang bertakwa nanti di hari kiamat rahmatnya itu khusus, rahmat yang khusus. Kalau rahmat yang am itu hatta orang kafir bisa menikmatinya. Baik, maka di sini merupakan kerugian yang sangat besar kalau kemudian seorang itu amalan kejelekannya itu bisa mengalahkan amalan kebaikannya. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, celaka. Baik, liman ghalaba ahaduhu asharatuhu, celaka bagi orang yang satu saja malah mengalahkan yang sepuluh. Karena satu banding sepuluh, kok bisa yang satu bisa mengalahkan yang sepuluh ini? Orang sudah betul-betul keterlaluan. Dan ini banyak, na'udzubillah ya, banyak kaum muslimin terjebur dalam masalah ini. Baik, satu hadis ini tapi waktunya sudah enggak cukup, qadarullah ya. Apa? Dilanjutkan besok. Jadwalnya 3 hari. Baik, insyaallah yang jelas sekarang ini sudah habis waktunya ya. Insyaallah nanti dimusyawarahkan kembali insyaallah. Kalau kira-kira sanggup dan ada ini yang insya Allah dilanjutkan. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang telah saya sampaikan ini, terutama pada diri saya sendiri dan kepada ikhwan semuanya. Kita akhiri dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.